seyogianya seorang muslim mengamalkannya adalah azan di telinga bayi. An Abi Rafi' an Abihi radhiyallahu anhuma qala. Dalilnya hadis dari Abu Rafi' dari bapaknya radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasani ibni Ali hina waladathu Fatimatu bis-shalah. Kata Rafi' radhiyallahu, kata Abu Rafi', radhiyallahu ta'ala anhu, itu kata bapaknya, bapaknya Abu Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan di telinganya Hasan bin Ali, cucu beliau, ketika hina waladathu Fatimah, ketika Fatimah melahirkan Hasan, bis sholah, yaitu azan seperti azan untuk sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga oleh At-Tirmidzi, juga oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, qala jama'atun min ashabina, berkata sekelompok para sahabat-sahabat kami dari para pengikut mazhab Syafi'iyah, yustahabbu an yu'adzina fi udhunihi al-yumna wa yuqima fi udhunihi al-yusra. Disunnahkan untuk azan di telinga kanan bayi dan iqamah di telinga kiri bayi. Ini pendapat sekelompok dari para pengikut mazhab Syafi'iyah. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, bahwa disunahkan azan di telinga kanan dan disunahkan iqamah di telinga kirinya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa sirru ta'dhin wallahu a'lam, dan rahasia disunahkannya azan di telinga bayi, wallahu a'lam, an yakuna awwalu ma yaqra'u sam'al insan kalimatihi al-mutadamminata li kibriya'i rabbi wa 'azamatihi. Rahasia azan di telinga mayit, wallahu a'lam, adalah an yakuna, agar supaya, awwalu ma yaqra'u sam'al insan, agar supaya pertama kali yang mengetuk pendengaran seseorang, kalimatihi, adalah kalimat-kalimat azan. Agar supaya yang terdengar oleh telinga seseorang yang pertama kalinya adalah kalimat-kalimat azan. Al-mutadhamminata li kibriya'i rabbi wa 'azamatihi, yang kalimat-kalimat azan ini mengandung penyebutan kebesaran Allah dan keagungannya. Wa syahadatil lati awwalu ma yadkhulu biha fil Islam, dan kalimat-kalimat azan ini mengandung syahadah, persaksian, yang dimana syahadat atau kalimat syahadat ini adalah awwalu ma yadkhulu biha fil Islam, adalah awal ma yadkhulu biha fil Islam, kalimat yang pertama kali diucapkan ketika masuk ke dalam Islam. Dua kalimat syahadat. Fakana dhalika katalqin lahu syiarul Islam inda dukhulihi ila dunia. Sehingga adhan ini seolah-olah seperti apa? Fakana dhalika katalqin, seperti talqin. Talqin lahu, talqin untuk bayi. Syiarul Islam, dengan ditalqin syiar-syiar Islam, ya, ingda dukhulihi ila dunia, ketika dia masuk ke dunia ini, baru lahir, sehingga ditalqin dengan suara azan. Yang dimana azan adalah syiar Islam, ya. Sehingga seakan-akan dia ditalqin dengan syiar Islam ketika dia masuk ke dunia ini. Kama yulaqqan kalimat tauhid ingda khurujihi minha, sebagaimana dia ditalqin dengan kalimat tauhid ketika dia keluar dari dunia ini, yaitu mati. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa ghairu mustankirin wusulu athari ta'zin ila qalbi, dan tidak diingkari sampainya pengaruh adzan ke hatinya, ke hati bayi. Wa ta'athuruhu bihi, dan terpengaruhnya bayi dengan adzan tersebut. Wa illam yash'ur, walaupun dia tidak merasakannya, ya, karena bayi belum mendengar. Ma'ana fi dzalika min faidatin ukhra, ditambah lagi adzan di telinga bayi itu ada faidah-faidah yang lain. Wa hiya hurubu syaitan min kalimatil adzan, yaitu larinya syaitan dari kalimat-kalimat adzan. Ketika adzan dikumandangkan, syaitan lari. Baik, selesai dari pembahasan poin yang ke-6 tentang disyariatkannya adzan di telinga bayi. Wa hadza, dan ini, ya, kita sudah baca sampai selesai tadi. Dan ini pendapat sebagian para ulama. Nah, ini pendapat sebagian para ulama. Karena mereka menghasankan hadis Abu Rafi' tadi. Mereka menghasankan hadis Abu Rafi'. Nah, kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak disyariatkan azan di telinga bayi. Nah, tidak disyariatkan azan di telinga bayi. Yang demikian karena hadis Abu Rafi' tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya, ya, adalah hadisun dhaifun jiddan, adalah hadis yang lemah sekali. Bukan sekedar lemah, bukan hadisun dhaif, hadis lemah bukan. Hadisun dhaifun jiddan, hadis lemah sekali. Atau hadis yang sangat lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran atau dalil untuk mengamalkan sesuatu ibadah. Nah. Yang demikian karena dalam hadis ini ada perawi yang lemah, ya. Ada perawi yang lemah. Ada perawi yang bernama Asim bin Ubaidillah. Asim bin Ubaidillah ini adalah perawi yang lemah, lemah dalam periwayatan hadis, ya. Bahkan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, juga Al-Imam Abu Hatim rahimahullahu taala menilai Asim bin Ubaidah ini sebagai mungkarul hadis, orang yang hadisnya mungkar, ya. Banyak membawa hadis-hadis mungkar. Nah, dan sangat masyhur kelemahan atau sisi lemahnya Asim bin Ubaidillah ini dalam periwayatan hadis di sisi para ulama ahlul hadis tentunya, ya, sangat lemah, nah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian di sana ada dua hadis yang lain. Ada dua hadis yang lain yang sebagian para ulama menjadikan dua hadis ini sebagai syawahid penguat. Ya. Sebagian para ulama menjadikannya sebagai penguat karena ada hadis yang lain katanya. Hadis yang menguatkan hadis di atas, hadis Abu Rafi'. Nah. Namun dua hadis yang dikatakan sebagai penguat hadis Abu Rafi', yaitu hadis Al-Husain bin Ali, ya. Kemudian yang kedua hadis Abdullah bin Abbas, ya. Kalau hadis Husain bin Ali itu diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la dalam musnadnya. Kemudian hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kedua hadis ini, ya, yang juga menunjukkan tentang azan di telinga bayi, kedua hadis ini adalah hadis maudhu, hadis palsu. Nah, sehingga kalau hadis palsu tidak bisa menguatkan hadis dhaif, tidak bisa menguatkan hadis yang lemah. Beda kalau hanya sekedar hadis dhaif lemah, yang lemahnya ini munjabir, lemah yang sedang. Kemudian banyak hadis-hadis lemah yang lain yang juga munjabir, sehingga sesama hadis dhaif lemah, yang lemahnya sedang, ya, yang bisa naik, ya, maka saling menguatkan, sehingga jadilah hadis hasan. Tapi kalau hadis dhaif, kemudian penguat-penguatnya hadis maudhu, hadis palsu, maka enggak bisa dikuatkan dengan hadis palsu. Ya. Hadis Husain bin Ali hadis palsu, hadis Ibnu Abbas juga hadis maudhu. Karena dalam perawi-perawinya atau dalam sanadnya banyak atau ada perawi-perawi yang kadzab, pendusta. Sehingga dikatakan hadis maudhu, hadis palsu. Sehingga intinya, naam, hadis Abu Rafi' tadi yang kita baca, bahwasannya Abu Rafi' melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkan Hasan, hadis ini lemah. Lemahnya dhaifun jiddan. Lemah sekali, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dan juga hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, Syekh Al-Albani pernah beliau menghasankan hadis ini. Ya, sehingga beliau pernah berpendapat disunahkan adzan di telinga bayi ketika lahir. Setelah beliau mendapatkan kitab-kitab yang lebih lengkap, referensi kitab yang lebih lengkap, yaitu Syu'abul Iman, nah, maka beliau melihat sisi kelemahannya itu lemah sekali, dhaifun jiddan, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak bisa naik menjadi hasan. Sehingga beliau merujuk dari pendapat, nah, menghasankan hadis, kemudian beliau berpendapat mendhaifkan hadis. Nah, sehingga beliau berpendapat tidak disyariatkan azan di telinga bayi ketika lahir. Nah, tidak disyariatkan untuk azan di telinga bayi ketika lahir. Hadza huwa shawab, ini pendapat yang benar. Nah, yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, juga Syekh Muqbil rahimahullahu taala dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Bahwasannya tidak disyariatkan azan di telinga bayi karena hadisnya lemah sekali, dhaifun jiddan. Baik. Selesai, ya. Intinya poin yang keenam ini tidak disyariatkan. Dan kita tidak boleh taklid kepada suatu pendapat. Walaupun azan di telinga bayi pendapat sebagian para ulama, ya, seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya, namun ketika hadisnya lemah, ya, enggak boleh kita taklid, ya, kepada pendapat yang lemah. karena hadisnya lemah. Lemahnya bukan lemah biasa, lemah sekali. Do'ifun jiddan. Bahkan jalan-jalan yang lain maudhu', palsu. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Seorang muslim hendaklah apa? Taklidnya kepada kebenaran. Ya, bukan kepada individu atau person. Kita lanjut pada poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh, as-sabi' wa minas sunanil lati yambagi lil muslim al-amalu biha sunnatu tahnik. Di antara sunnah-sunnah yang seyogyanya seorang muslim mengamalkannya adalah sunnatu tahnik. Sunnah mentahnik bayi. Mentahnik bayi. Apa itu mentahnik? Wa tahniku huwa antamdugha tamra. Tahnik adalah engkau mengunyah tamar. Tamar itu kurma kering. Thumma tadlakuhu. Kemudian engkau gosokkan kurma tersebut. Bihanakis sobi. Di langit-langit mulut bayi. Di langit-langit mulut bayi. Fida khilifami. Di dalam mulutnya. Nah, setelah dikunyah sampai lembut. Ya, kemudian digosokkan di atau ditempelkan ya. Ditempelkan di langit-langit bayi. Bagian atas. Nah, di dalam mulutnya. Ini namanya tahnik. Yarwi Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu fayaqul. Telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, wulida li gulamun. Anakku telah lahir. Fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bawa anakku tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim. Kemudian beliau memberi nama anakku dengan nama Ibrahim. Fahannakahu bitamrotin. Kemudian beliau mentahnik dengan kurma. Itu tadi beliau mengunyah kurma. Kemudian menempelkan kurma yang telah beliau kunyah ya, di bagian langit-langit mulut bayi. Wada'alahu bil barokah. Kemudian setelah mentahnik, beliau mendoakan keberkahan untuk bayi tersebut. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, baik. Ini dalil pertama. Watarwi Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha. Kemudian Asma bintu Abi Bakar juga meriwayatkan. Indama waladat Abdullah ibni Zubair, ketika Asma bintu Abi Bakar melahirkan Abdullah bin Zubair. Ketika Asma bintu Abu Bakar melahirkan Abdullah bin Zubair. Asma berkata, taqul ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membawa bayiku Abdullah bin Zubair kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawadatuhu fi hijrih. Kemudian aku letakkan bayi tersebut di pangkuan beliau. Sumada abitamrotin. Kemudian beliau meminta kurma. Famadaghaha. Kemudian beliau mengunyah kurma tersebut. Sumatafala fi fihi. Kemudian beliau meludahi atau meludah di mulut bayi. Kemudian beliau meludah di mulut bayi tersebut. Ya. Fakana awwalu syai'in dakhala jawfahu. Maka jadilah yang pertama kali masuk ke mulut bayi, yaitu ke mulutnya Abdullah bin Zubair, ya, riqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama kali masuk ke bayi yang namanya Abdullah bin Zubair. Pertama kali masuk ke mulut bayi tersebut adalah ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma hannakahu bitamr. Kemudian beliau setelah selesai mengunyah kurma, beliau mentahnik Abdullah bin Zubair yang masih bayi ketika itu dengan tamar dengan kurma. Dikunyah, kemudian ditempelkan kurma tersebut di langit-langit mulutnya Abdullah bin Zubair yang masih bayi. Tsumma da'alahu, kemudian beliau mendoakan kebaikan untuk bayi tersebut. Wa baraka alaih, kemudian memberkahi atau mendoakan barokah kepada bayi tersebut atau untuk bayi tersebut. Sebagaimana ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim alaihima rahmatullah. Wa tahniku yakunu akibal wiladah. Kemudian tahnik, ya, ini dalil-dalilnya banyak ya, masalah tahnik, dalil-dalilnya banyak sehingga disunahkan mentahnik bayi ya, ketika baru lahir. Wa tahniku yakunu akibal wiladah. Kemudian tahnik itu dilakukan setelah lahiran. Setelah lahiran langsung, setelah lahir langsung. Wa yuradu bihi an yatamarranal maulud alal akal. Kemudian tujuan tahnik ya adalah agar bayi yang baru lahir itu terbiasa makan. Terlatih untuk makan, terbiasa untuk makan atau terlatih untuk makan atau terlatih untuk merasakan makanan. Fayakwa biha, dan juga wayakwa alaihi, dan juga agar bayi tersebut kuat. Nah, ketika ada makanan masuk, agar supaya bayi tersebut kuat. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa aulahu tamr, dan makanan yang paling utama untuk mentahnik bayi adalah kurma. Tamr itu kurma kering. Wa in lam yatayassar fa rutubun, kalau tidak ada tamar, tidak ada kurma kering, maka rutub, kurma basah. Kurma, kurma basah. Wa illa fa syai'un halwun, kalau enggak ada kurma kering, tamar, enggak ada kurma basah atau rutub, fa syai'un halwun, maka boleh dengan sesuatu yang manis, makanan yang manis ya. Wa asalun nahli aula min ghairihi, dan madu ya, madu itu lebih utama daripada makanan yang lain. Madu yang manis ya, itu lebih utama daripada makanan yang lain. Karena kata beliau tadi apa? Syai'un halwun, sesuatu yang manis. Kalau enggak ada tamar atau rutub, maka sesuatu yang manis. Sesuatu yang manis ini yang lebih diutamakan adalah asal, madu. Kalau enggak ada madu ya dengan yang lainnya. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun, nah, as-sunnah, yang sunnah adalah dengan tamar ya, karena hadisnya tamar. Nah, hadisnya adalah kurma ya. Maka mentahnik bayi dengan kurma. Nah, wallahu a'lam. Dalil lain, wa min adillati masyru'iyyati tahnik 'indal wiladati, dan diantara dalil disyariatkannya tahnik ketika lahir bayi, wastihbabi fi'lihi, dan diantara dalil disunnahkannya melakukan tahnik lil maulud untuk bayi yang baru lahir, dalil adalah anna Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qol, bahwasannya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ini hadisnya agak panjang, kana ibnun li Abi Thalhah yashtaki, pernah anaknya Abu Thalhah sakit. Yashtaki itu marid, sakit. Anaknya Abu Thalhah yang masih kecil sakit. Fa kharaja Abu Thalhah, kemudian Abu Thalhah pun keluar. Ya, keluar dari rumahnya, enggak tahu kemana. Fa qubidus sabiyyu, kemudian bayi yang sakit yang ada di rumahnya meninggal dunia. Anaknya Abu Thalhah ini meninggal dunia ketika Abu Thalhah masih di luar rumah. Falamma raja'a Abu Thalhah qala, ketika Abu Thalhah pulang ke rumah, maka beliau berkata, ma fa'alabni, nah, apa yang dilakukan oleh anakku, wahai istriku ya. Qalat, maka istrinya menjawab, istri yang salehah, qalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, istrinya Abu Thalhah, huwa askanu makan, kata Ummu Sulaim, sekarang anak kita sudah lebih tenang dari sebelumnya. Karena sudah meninggal, ya, sudah lebih tenang katanya. Ini jawaban apa? Jawaban yang naam ya, tidak membuat suami apa? Naam. Galau, ya, atau membuat suami naam sedih atau yang semisalnya, tidak. Berusaha untuk apa? Membuat jawaban-jawaban atau mengucapkan ucapan yang bisa menyenangkan suami. Subhanallah. Ini contoh para sahabiat, ya, para ummahat dari kalangan para sahabat. Anaknya udah meninggal dunia, suaminya baru pulang dari luar, baru pulang dari luar, otomatis mungkin masih capek, ya, dan ini dan itu, ya. Kemudian nanya tentang anaknya, gimana? Nah, apa yang dilakukan oleh anak kita? Ya. Maka jawaban istri yang soleha, dia mengatakan, wa askan mayuku, wa askanu makan. Sekarang dia lebih tenang. Nah, sekarang dia lebih baik. Ya. Subhanallah, jawaban-jawaban yang lembut, ya. Jawaban-jawaban yang menyenangkan hati. Tidak suami datang, ya, dari pekerjaannya atau dari luar, ya. Kemudian disambut dengan sambutan-sambutan yang tidak baik, yang tidak bagus, ya. Suaminya udah ruwet banyak masalah di luar, nyampe ke rumah tambah lagi masalah. Nah, suaminya atau istrinya marah misalkan, istrinya jengkel, ya, istrinya ini dan itu, ya. Nah, kemana aja sih bang? Nah, lambat banget sih pulangnya, ya. Baru pulang, ya, sudah dicaci maki suaminya. Baru datang suaminya, sudah ucapkan ucapan-ucapan yang seperti ini, yang menyakiti suaminya. Na'udzubillah. Jangan seperti itu. Contoh para sahabiat. Kata Ummu Sulaim, huwa askan makan. Anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Faqarrabat ilaihil asya'a fata'asya. Kemudian Ummu Sulaim menghidangkan makan malamnya, ya, kepada Abu Talha. Dihidangkan makan malam. Fata'asya. Kemudian Abu Talha pun makan malam. Subhanallah. Makan malam dengan ditunggu oleh istrinya Ummu Sulaim. Setelah makan malam, ya, namanya suami istri, ya, kemudian summa asoba minha. Kemudian Abu Talha, ya, melakukan apa yang biasa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Asoba minha, yaitu melakukan jima dengan istrinya. Falamma faragha, ketika sudah selesai melakukan hubungan suami istri, qalat, maka Ummu Sulaim berkata, waris sobiya. Nah, ini baru diceritakan keadaannya udah tenang, ya, udah sudah dingin, sudah tenang keadaannya, baru Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, waris sobiya, suamiku, sekarang kuburkan anak kita. Baru dikasih tahu anak kita meninggal dunia. Nah, sekarang kuburkan anak kita, waris sobiya, kuburkan sekarang anak kita. Maka Abu Talha pun menguburkan anaknya. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk di pagi hari, Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu. Kemudian Abu Talha mengkhabarkan kejadian tadi malam. Ya. Anaknya meninggal dunia. Kemudian sudah dikuburkan. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "A'rastumul laila?" Ya. Kalian tadi malam arus, ya. Artinya bersenang-senang, ya. Nah, sebagai suami istri, seperti suami istri yang baru menikah, ya, baru melaksanakan arus. Nah, ya, seperti suami istri yang baru melakukan malam pertama, ya, arus. Arus tumul laila. Nah, kawala, maka Rasulullah, maka Abu Talha menjawab, "Na'am, iya ya Rasulullah." Nah, jawab dengan iya ya wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Talha. Allahumma barik lahumma fil lailatihima, ya Allah, berkahilah keduanya, yaitu Abu Talha dan istrinya Ummu Sulaim, fil lailatihima, pada na'am tadi malam. Yaitu barokahilah untuk mereka keduanya, untuk keduanya, yaitu Abu Talha dan Ummu Sulaim, pada apa yang mereka lakukan tadi malam. Itu hubungan mereka tadi malam, hubungan suami istri mereka tadi malam. Fawaladat gulaman. Kemudian dengan berlalunya waktu, hari berlalu dengan hari, pekan berlalu dengan pekan, bulan berlalu dengan bulan, tibalah hari lahirannya, ya. Sebab hubungan badan yang di malam itu, ya, naam, menjadi sebab hamilnya Ummu Sulaim. Ya, menjadi sebab hamilnya Ummu Sulaim. Hubungan badan yang dilakukan di malam itu menjadi sebab hamilnya Ummu Sulaim. Kemudian didoakan barokah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fawaladat gulaman. Kemudian lahirlah seorang anak. Fa'atatin Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam wa arsalat ma'uhu tamarat. Maka kemudian Ummu Sulaim membawa bayinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sambil membawa tamarat, membawa kurma. Ya, bawa bayinya sambil bawa kurma. Fa'akhadahu Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil bayi itu. Faqala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amahu syai'un, apakah bayi ini bersama sesuatu, yaitu membawa sesuatu? Qalu na'am, maka mereka yang diutus oleh Ummu Sulaim menjawab, na'am, iya, ada ini tamarat, beberapa jenis, beberapa biji kurma. Fa'akhadahan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil kurma tersebut. Famadaghaha, dan beliau kemudian mengunyahnya. Tsumma akhadha min fihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kurma tersebut dari mulut beliau. Faja'alaha fi fihi sabiyyi, kemudian beliau meletakkan kurma tersebut yang sudah dikunyah di mulut bayi, di mulut bayi anaknya Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Wa hannakahu bihi, beliau pun mentahnik bayi itu dengan kurma tersebut. Wasamahu Abdullah, kemudian beliau menamakan bayi tersebut dengan nama Abdullah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, ittafaqa al-ulama 'ala istihbabi tahnikil maulud 'inda wiladatih. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagai penutup, ittafaqa al-ulama, para ulama sepakat, 'ala istihbabi tahnikil maulud. Para ulama sepakat disunnahkannya mentahnik bayi yang baru lahir, 'inda wiladatih, ketika dia lahir. Nah, selesai dari poin yang ketujuh, disyariatkannya mentahnik bayi yang baru lahir dan hukumnya adalah sunnah. Wallahu taala a'lam bisawab, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.